وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، kemudian مخطم الآية الرابعة بالعلي الكبير، ya بالعلي الكبير، تفضل بجاء جدي يا بارك الله فيك. فسيجيب batilun. Wa qatama al-ayata al-khamisata billati fi al-qabili al-qabili hadda ala sa'atin ala si'ati ilmi ala si'ati ilmihi wa khabari wa khabaratihi bil wa khibratihi وخبراته بالبواطن كالظواهر وبما تحتوي عليه الأرض من أصناف البذور وألوان وألوان النباتات وأنه لطف وأنه لطف وأنه لطف بعباده حيث أخرج لهم أصناف الأرزاق على طفى بعبادي حيث أخرج لهم أصناف الأرزاق أصناف الأرزاق بما أنزله من الماء النمير والخير الغزير كريس وختم الآية الثالثة بالغني الحميد بعدما ذكر ملكه للسماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات وأنه لم يخلقها حاجة منه لها فإنه الغني المطلق ولا يتكمل بها فإنه الحميد الكامل وليدلهم على أنهم كلهم فقراء إليه من جميع الوجوه وأنه حميد في أقداره حميد في شرعه حميد في جزائه فله الحمد المطلق ذاتا wasifatan wa af'alan wasifatan. Nah, ini jamak muannats salim belum masuk pakai apa? Hah? Pakai apa? Kasrah. Harusnya ini apa? Falahul hamdu wal mutlaqu zatan wa sifatin wa af'alan hakadha. Ya, tapi di buku dicetaknya ini ya. Atau mau gimana taklid sama penerbit atau ikutin kaidah. Baik ya. Ya barakallahu fiik. Tuh. Ya kita baca wa khatmul ayat ar-rabi'ah. Ya dan Allah mengakhiri di ayat yang keempat. Ya lihat di ayat yang keempat. Yang mana itu? Yang mana? Hah? Apa? Gak ditulis. La yudkhilanahum mudkhalan fayardawha Wa inna allaha la'alimun halim. Terus baik. Ya Allah menutup ayat yang keempat dengan Ar-Rabi'a bil Ali wal Kabir. Ini kaidah ke-19, masih ingat ya? Kaidah ke-19 ini apa? Ha? Khatmul ayah bi asma'il husna yadullu ala annal hukma al madhkura lahu ta'alluqun bidzalikal ismi al karimi. Ya. Ketika ayat Allah ayat di Al-Qur'an diakhiri oleh Asmaul Husna, ya. Di akhirnya ayat dengan Asmaul Husna, maka menunjukkan bahwa hukum yang disebutkan ayat tersebut memiliki keterkaitan dengan Asmaul Husna yang disebutkan tersebut di akhir ayat. Maka di akhir ayat keempat Allah menutup ayatnya dengan Al-Ali, namanya Al-Ali yang maha tinggi, ya, Al-Kabir yang maha besar. Li'anna uluwahu al-mutlaqa, li'anna uluwahu al-mutlaq wa kibriyahu, ya, karena ketinggian Allah yang mutlak dan kibriya kebesaran Allah, wa azamatahu dan keagungannya, wa majdu wa majdahu tatmahillu ma'aha al-makhluqatu. Baik, keagungannya serta kemuliaan Allah yang mutlak tadi membuat semua makhluk tidak berdaya, ya, makhluk jadi tidak berdaya. Ya, dan segala sesuatu yang disembah selain Allah maka pasti batil. Wa yabtul ma kullu ma kullu ma ubida min dunihi bi isbati kamali uluwih, dengan ditetapkannya untuk Allah ketinggiannya, wa kibriyaihi kebesarannya, ya ta'ayyanu annahu huwal haq, maka jelaslah bahwasanya Allah lah yang hak untuk diibadahi. Wa ma siwahu batilun, dan selain Allah maka peribadatannya adalah batil. Nah, kemudian mana lagi tadi? Wa khatamal ayata al-khamisata, dan ayat yang kelima Allah menutup ayat tersebut dengan namanya bil latif al-khabir, dengan latif, ya, yang maha halus, al-khabir yang maha mengetahui. Kedua nama Allah ini ad-dallaini ala si'ati ilmih wa khibratihi bil bawatini kadzahiri. Ya, kedua ayat ini menunjukkan keluasan ilmu Allah dan bagaimana khibrah. Ya. Ini bukan bukan pengalaman, tapi ketelitian pengetahuannya tentang segala sesuatu. Ya, bil bawatin kadzahir, yang segala sesuatu yang batin yang tidak nampak kadzahir, seperti zahir. Wa annahu latafa bi ibadihi haitsu akhraja lahum asnafal arzaq bima anzalahu minal ma'i an-namiri wal khairi al-ghaziri. Kemudian Allah pun, ya, latafa bi ibadihi, Allah pun berlaku lembut kepada para hambanya, haitsu akhraja lahum, ketika Allah mengeluarkan untuk mereka hamba-hambanya asnafa arzaq, berbagai jenis rezeki, bima anzalahu minal ma, ya, dengan berbagai jenis rezeki, dengan Allah menurunkan air hujan, ya, an-namir, ya, wal khair al-ghazir, dengan air hujan kebaikan yang berlimpah ruah. Wa khatamal ayat as-sadisah, dan Allah menutup ayat yang keenam bil ghani al-hamid, dengan yang maha ghani, ya, maha kaya lagi maha hamid, maha, ya, terpuji. Ba'da ma dzakara mulkahu, setelah Allah menyebutkan kerajaannya, lis samawati wal ardh, kekuasaannya terhadap langit dan bumi, wa ma fihima, dan apa-apa yang ada di langit dan di bumi, minal makhluqat, dari makhluk yang ada di bumi, wa annahu lam yakhluqha hajatan minhu laha, dan Allah, ya, menyatakan bahwa Allah tidak menciptakan semua itu karena berhajat kepadanya. Ya. Fa innahul ghani wal al-mutlaq. Karena Allah al-ghani, maha kaya, tidak membutuhkan sesuatu apapun dari siapapun. Karena kekayaan Allah, kemahakayaan Allah itu mutlak. Wa la yatakammala biha. Ya. Kekayaan Allah itu mutlak dan tidak menjadikan ciptaannya untuk penyempurna kesempurnaannya, tidak demikian. Ya. Jadi Allah tidak menciptakan makhluknya itu sebagai penambah kesempurnaan, tidak demikian. Fa innahul hamidu al-kamil al-kamil. Maka Allah Maha terpuji, al-kamil lagi Maha sempurna. Kenapa Allah sebutkan ini? Liyadullahum ala annahum kullahum fuqara'u ilaih. Untuk menunjukkan kepada mereka, kepada makhluk, bahwasanya mereka semua, mereka fuqara, membutuhkan Allah. Antumul fuqara'u ilallah. Min jami'il wujuh, dari berbagai aspek. Annahu hamidun fi aqdarihi. Bahwa dia Allah Maha terpuji. Ya, Maha terpuji dengan segala aqdar. Takdir-takdirnya. Ya. Allah Maha terpuji dengan segala takdirnya. Ya. Hamidun fi syar'ihi, dia Maha terpuji dalam syariatnya. Hamidun fi jazaihi, Maha terpuji dalam pembalasannya. Membalas yang pendosa, pelaku kesyirikan dengan adab, membalas ahli tauhid, pelaku kebaikan dengan pahala. Falahul hamdul mutlaqu dzatan wa sifatin wa af'alan. Maka baginya lah segala pujian yang mutlak, baik zatnya, sifatnya, dan semua perbuatannya. Sampai sini ya. Nugraha, baca Nugraha berikutnya. Kenapa antum mansubkan fatah talla? Nah, ba'da fa. Ya, berarti di mansub bi'an mutmaratan ba'da fa sababiyah. Terus qawmi rahmatihi sakhara lahum al-bihar li tajriya fi manafihim wa masalihihim fa rahimahum haitsu khalaqa lahum al-maskana wa auda'a fihi kullama yahtajunahu wa حفظه عليهم وأبقاه ولما ذكر في سورة الشعراء قصص الأنبياء مع أممهم ولما ذكر في سورة الشعراء berarti apa jamak dari kisah قصص قصص قصص الأنبياء مع أممهم Fatama kulla kisatin biqawlihi wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Fa inna kulla kisatin tadawmanat najatan nabiyyi wa atba'ihi. Wadhalika birahmatillahi wa lutfihi wa ihlakil mutajibina lahu. Wadhalika min athari izzatihi wa qad yata'allaku muqtadi al-ismaini. Al-ismina dikuli al-muqtada ismaini ismaini. Memangnya ada ismina? Nah, terpenuhi enggak jam syarat jadi jamak mudzakkar salim isim bukan sifat. Ya. Terus ismaini dikuli bikullin ismaini bikullin minal halataini fa innahu najja ar-rasula wa atba'ahu bi kamali quwwatihi wa izzatihi wa rahmatihi wa ahlakal mutadzibina bi izzatihi wa hikmatihi wa yakunu dhikru rahmati yaqtadi azmi idama yaqtadi idama jurmihim jurmihim wa annahu lawla an yarmahum ta'awama wa saddu ala anfusihim abwab rahmati wa lam yakun lahum tariqun ilaiha lamma ahalla bihim al-iqaba wa amma qawlu Isa alaihi salam in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim wa lam yaqul antal ghafurur rahim fa innal maqama laisa maqamas laisa maqamas tiqafin wastirhamin wa innama huwa maqamu ghadabin wa intiqamin mimman ittakhadahu ilahan ilahan ma'allahi fa nasaba dhikrul izzati wal hikmati wa sara aw wa sara aula min dhikr rahmati. Nah, tayyib barakallahu fik. Kemudian kata beliau, mana dari mana tadi nugrah bacanya kira? Wa qudmul ayat as-sabi'ah. Maka akhir dari ayat ketujuh, birrauf ar-rahim, dengan nama ar-rahub, maha pengasih, ar-rahim lagi maha penyayang, ay min ra'fatihi, yaitu diantara bentuk kasih sayang Allah, kasih sayang yang warahmatih dan rahmatnya, taskhiruhul makhlukat li bani Adam. Ya, maka Allah menundukkan ya, semua makhluk. Allah menundukkan semua makhluk-makhluk untuk tunduk kepada Bani Adam. Hewan-hewan, kuda, hewan ternak, ya, tunduk untuk Bani Adam. Bahkan hewan buas sekalipun tunduk untuk Bani Adam. Ya, cari duit dengan hewan buas, jadi apa? Main sirkus. Kan begitu. Main sirkus dia. Terus apa lagi? Semua ditundukkan. Yang di lautan ikannya. Yang terbang juga dimanfaatkan. Burungnya, yang di dalam bumi minyaknya, besinya, ya, dan semuanya emasnya ditundukkan untuk Bani Adam. Ambar kalau fikir. Ya, kemudian diantara bentuk rahfah dan rahmat Allah, ya, Allah menjaga langit-langit dan bumi semua ini. Allah menjaga dipeliharanya langit dan bumi. Ya, dilestarikan untuk makhluk. Wa ibqa'uha li an la tazula. Ya. Dan diibqa', dilestarikan supaya tidak lenyap. Ya. Fatakhtalla masalihuhum, maka akan lenyap pula kemaslahatan mereka. Akan hilang kemaslahatan mereka. Ya, wa min rahmatihi, di antara bentuk rahmat Allah, sakhkhara lahum al-bihara. Maka Allah menundukkan bihar untuk mereka, untuk manusia. Ya, ditundukkannya samudra lautan untuk manusia. Kenapa demikian? Ya. Tapi mana tadi? Litajri fi manafi'ihim wa masalihi wa masalihihim. Ya. Agar ya, apa namanya? Kapal-kapal yang mengangkut manfaat mereka itu bisa berjalan di atas lautan. Ya. Kapal kok berjalan, apa namanya? Berlayar. Ya, kok berjalan? Berlayar ya di atas lautan. Ya. Ya, yang kapal tersebut mengangkut manfaat dan kemaslahatan mereka. Farahimahum, maka Allah merahmati mereka haitsu khalaqalahum al-maskan. Ya, Allah merahmati mereka ketika Allah menciptakan untuk mereka maskan. Tempat tinggal, wa auda'a fihi kullama yahtajuna bih, ya, dan kemudian Allah, ya, menghamparkan segala jenis kebutuhan yang diperlukan oleh mereka, wa hafidahu alaihim, dan Allah menjaganya, ya, wa abqahu, dan melestarikannya untuk mereka. Walamma dzakara fi siratis syu'ara qasasal anbiya, maka ketika Allah mengisahkan, menyebutkan di surah Asy-Syu'ara kisah-kisah para nabi, ma'umamihim, bersama umat-umat mereka, khatama kullu qisatin, Allah mengakhiri setiap surat dengan kalimat wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan sesungguhnya Rabbmu dia, sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Setiap mengakhirin surat kisah para nabi bersama umat, ayatnya ini. Apa rahasianya? Fa inna kulla qissatin tatadammanat najatan nabi wa asbahihi. Karena setiap kisah berisi tentang keselamatan para nabi dan para pengikutnya. Wa dzalika bi rahmatillahi wa lutfihi. Yang demikian itu tentu karena rahmat dan kelembutan Allah. Wa ihlakil mukadzibina lah, dan juga mengandung kisah, berarti dibinasakannya orang-orang yang mendustakan Rasul tersebut. Wadzalika min athari izzatihi. Kalau begitu ini apa? Kalau begitu ini merupakan athar, dampak dari ya izzah, kemahaperkasaan Allah. Makanya Allah menyebutkan wa inna rabbaka lahuwa al-aziz ar-rahim. Rahimnya dari sisi apa? Ya, tadi itu rahimnya itu Allah menyelamatkan, ya enggak? Ya. Terus berikutnya lagi. Fa innahu najjar rusul ar-rasula wa atba'ahu bi kamali quwwatihi wa izzatihi. Allah menyelamatkan rasul dan pengikutnya dengan kesempurnaan kekuatannya, keperkasaannya, wa rahmatihi dan rahmatnya. Wa ahlakal mukadzibina bi izzatihi wa hikmatihi. Dan Allah menghabinasakan orang-orang yang mendustakan rasul dengan keperkasaan dan hikmahnya. Wa yakunu dzikru rahmah yaqtadi 'idama jurmihim. Kalau begitu disebutkannya nama Allah Ar-Rahmah, sifat rahmah, ya, maka ini untuk menunjukkan idhama jurmihim, besarnya dosa mereka. Ya, ini besarnya dosa mereka. Ya. Falaula anna jurmahum ta'adama wasaddu ala anfusihim abwab ar-rahmah wa lam yakun lahum tariqun ilaiha lama ahalla bihim al-iqamah. Ya, barakallahu fiik. Ya, berikutnya. Walau lama anna jurahum ta'adama. Ya. Dan seandainya dosa mereka tidak semakin membesar. Ya. Wasaddu ala anfusihim abwab ar-rahmah. Dan mereka tidak menutupi pintu-pintu ya. Pintu-pintu rahmat untuk mereka sendiri. Ya. Walam yakun lahum tariqun ilaiha. Ya. Dan mereka pun juga tidak memiliki jalan untuk menggapai pintu-pintu rahmat tersebut. Lama, lamanya lam jawab lau, manya ma nafiyah. Lama ahalla bihim al-iqabah. Ya. Maka niscaya Allah tidak akan menghalalkan hukuman untuk mereka. Artinya Allah tidak akan menghukum mereka. Wa ma qawlu Isa alaihi salam, adapun ucapan Isa alaihi salam di Al-Qur'an, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal aziz al-hakim. Jika engkau mengazab mereka ya Allah, mereka hamba-hamba engkau sendiri. Dan jika engkau mengampuni mereka ya Allah, sesungguhnya engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Walam yakul antal ghafurur rahim. Kalau engkau mengampuni mereka ya Allah, engkau adalah al-ghafur ar-rahim. Tidak demikian. Li'annal maqama laysa maqamu istita' laysa maqama istita' isti'taf wastirham. Ya, kenapa? Karena pada konteks ayat ini, maqamnya konteks ini bukanlah membicarakan ya permintaan belas kasih sayang, permintaan kasih sayang, bukan itu. Wa innama huwa maqamu ghadabin wa intiqamin. Namun yang menjadi ya konteks ini adalah tentang kemarahan dan pembalasan. Pembalasan terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang menjadikan Isa ya alaihissalam dan ibunya sebagai Tuhan selain Allah. Ya. Wa intiqamin man ittakhadha ilahan ma Allah. Yang mereka telah menjadikan ilah selain Allah. Fanasaba ya dzikrul izzah wal hikmah. Maka disebutkannya, maka cocoklah penyebutan nama izzah dan hikmah di ayat ini. Wasara aula min dzikrir rahmah. Dan ini lebih utama daripada disebutkan rahmah. Nah. Terus berikutnya dibaca di sini. Ya. Siapa di sini? Zaki udah baca belum? Aniko. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min al-qawfi maqaman dirujari annahu yadburu asbabal rahmati wa asbabal kubati kuma yakimuha mima yadburu ala rahmati nislu qawlihi وَقَوْمِهِ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ yatubu Allahu 'ala al-mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Ya, rahima. Itu khabar kana. Terus wa dzalika yadullu 'ala anna amanahu sabaqat ghadabahu. Sabaqat ghadabahu. Sababun min asbabir rahmati wa li hadza yakhruju minan nabi man kana fi qalbihi adna habbatu hal adna habbatin min al-imani wa liman wal naqtasir lam yalam amr wa naqtasir ala hadhihi al-amthilati fa innahu yu'rafu biha sifatul istidlali bidzalika. Nah, barakallahu fiik. Berikutnya kata beliau, wa min altafi maqamatir raja. Ya, barakallahu fiik. Maka di antara yang paling lembut dalam konteks rojak harapan, annahu yadhkuru sababa asbabar rahmati wa asbabal ukubati, bahwa Allah ya menyebutkan sebab-sebab rahmat dan sebab-sebab hukuman, kemudian Allah mengakhirinya dengan sesuatu yang menunjukkan kepada rahmat, semisal firman Allah Subhanahu wa taala, ya yaghfir liman yasha wa yu'adzibu man yasha, dia memberi ampun kepada siapa saja yang ia kehendaki, ya, dan dia mengadab siapa saja yang ia kehendaki. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Ghafur lagi Maha Penyayang. Kemudian firman Allah, yu'adzibu Allahul munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat wa yatubu Allahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah, sehingga Allah mengadab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, sehingga Allah menerima taubat bagi orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, ya. Dan Allah lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau orang munafik, orang musyrikin tidak dapat taubat. Ya. Ya, maka kata Syekh di sini dalla yadul wa dzalika yadullu ala anna rahmatahu sabaqat ghadabahu. Nah, ini menunjukkan bahwa rahmat Allah lebih ya, mengalahkan kemurkaannya. Ya, dan ghadabahnya. Ya. Ya, kemudian wasara laha dhuhur. Ya. Wal ilaiha yantahi kullu ma wujida fihi adna sabab min asbabi rahmah. Ya. Sehingga hal tersebut, maka dari sinilah semua yang didapati, ya. Semua yang didapati dari ya adana sababin min asbabi rahmah, sebab-sebab terkecil dari sebab-sebab rahmat, ya, didapati hal tersebut. Walihada yakhruju minan nar, oleh karena itu akan keluar dari neraka man kana fi qalbihi adana habati khardalin minal iman, orang yang keimanannya lebih lemah, lebih ringan daripada sebesar biji sawi. Ya, wal naqtasir, kalau begitu kita ya cukupkan saja ala hadhil amsilah, berdasarkan dengan contoh ini, ya. Fa innahu yu'rafu biha sifatul istidlal. Maka ya, dapat diketahui dengan kaidah-kaidah ini sifat dari berdalil atas hal tersebut. Ya, cukup ya. Ya, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah.